بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab an-nahyu an ityanil kuhan wal munajjimin والعراف وأصحاب الرمل والطوائق والطوارق بالحصى والشعير ونحو ذلك باب larangan untuk mendatangi al-kuhan yaitu para peramal atau dukun wal munajjimin para ahli nujum wal'arraf sama juga peramal washabir ramal ini maknanya sama para peramal ar-ramal yang akhirnya menjadi bahasa kita peramal, tukang ramal aslinya ramal adalah apa? Kerikil-kerikil dia meramal dengan menggunakan kerikil-kerikil rimal, ramal sehingga menjadi tukang ramal as-sabur ramal wat-tawarik at-tawarik bil-hasa tawarik ini artinya melempar atau memukul kurang lebih maknanya begitu melempar bil-hasa dengan kerikil-kerikil yakni untuk meramal juga intinya untuk meramal. Wasyair biji-biji gandum. Yani juga sama untuk meramal. Maksudnya di sini An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa contoh para tukang ramal dan nama mereka, istilah mereka, alat mereka mungkin berbeda-beda. Ada kalanya menggunakan biji-biji gandum, ada kalanya menggunakan kerikil, ada kalanya menggunakan jari tangan untuk dilihat garis-garis jari tangannya, ada kalanya menggunakan air yang ada di mangkok, ada kalanya menggunakan burung yang mereka usir ya kemudian terbang ke beberapa titik atau garis yang mereka maukan. Nah ini semuanya adalah sama hakikatnya walaupun berbeda namanya berbeda caranya tapi semuanya adalah hakikatnya meramal nasib atau bahkan lebih daripada itu merasa mengetahui nasib orang seperti kuhan mereka terkadang bukan hanya sekedar memperkirakan dan meramal tapi terkadang memastikan bahwa akan terjadi hal yang seperti ini dan yang seperti itu ikhwan fillah rahimakumullah Nabi SAW melarang untuk mendatangi orang-orang semacam mereka makanya babnya adalah an-nahyu an ityan, larangan mendatangi mereka. Dilarang mendatangi mereka karena Nabi SAW memberi ancaman berat bahwa seorang yang mendatangi dukun atau peramal, dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari atau bahkan dia berarti tidak beriman dengan Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah riwayat, man ata arrafan au kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Disebutkan dalam hadis yang lain, man ata kahinan fasa'alahu fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada kahin, seorang peramal atau dukun, lalu bertanya kepadanya dan mempercayai, maka dia berarti telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa disebut kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam? Karena Al-Quranul Karim telah menyatakan seperti dalam surat An-Naml ayat yang ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakan, wahai Nabi, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, man fis samawati wal ardi al-ghaiba, hal yang ghaib. Siapa saja yang di langit dan di bumi, tidak ada yang mengetahuinya illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui urusan gaib hanya Allah azza wa jal. Siapapun yang di langit dan di bumi, tidak ada yang mampu mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahui urusan gaib. Dan termasuk urusan gaib adalah nasib seseorang. Apa yang akan terjadi pada seseorang di esok hari, ini urusan gaib. Apa yang akan terjadi baik terkait dengan keberuntungan ataupun kerugian atau kecelakaan, semuanya itu urusan gaib. Hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui. Maka ketika seorang dukun atau seorang ramal mengatakan pada hari kesekian engkau akan mengalami ini dan itu, bisa jadi suatu kecelakaan, engkau akan mengalami kemalangan dan kecelakaan begini dan begitu, atau keberuntungan, engkau akan beruntung, engkau akan sukses. Nah, ketika seorang peramal mengatakan seperti itu, dukun mengatakan seperti itu, lalu dipercayai, berarti dia mempercayai adanya seseorang yang mengetahui urusan yang gaib. Ketika dia mempercayai hal itu, bagaimana dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah? Nah, jadi seorang yang percaya dengan paranormal atau dukun atau peramal, berarti otomatis dia tidak beriman dengan Al-Quranul Karim. Kalau dia beriman dengan Al-Quranul Karim, tidak boleh percaya dengan para dukun, paranormal dan yang sejenis mereka. Tidak mungkin bergabung antara kepercayaan dengan keduanya. Kita akan melihat di sini bahwa An-Nawawi rahimahullah menyampaikan kepada kita beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan mendatangi para dukun, atau ancaman atau keterangan terkait dengan kedustaan para dukun-dukun atau paranormal dan sejenisnya. Yang pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha. Qalat sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun 'anil kuhan. Faqala laysu bi syai'in. Faqalu ya Rasulullah innahum yuhaddithunana ahyanan bi syai'in fayakunu haqqan. Telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun, beberapa orang bertanya kepada Rasulullah, anil kuhan, tentang para dukun, tentang para peramal. Faqala, Nabi mengatakan, laisu bisyai, mereka itu tidak ada apa-apanya. Faqalu ya Rasulullah, mereka pun mengatakan, wahai Rasulullah, innahum yuhadditsunana ahyanan, wahai Rasulullah, mereka itu terkadang memberitahu kepada kami suatu berita. Fayakunu haqqan, ternyata berita itu benar. Terkadang seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuha al-jinniyyu wa yaqarruha fi udhuni waliyyihi fa yakhlituna ma'aha mi'ata kadzbah, muttafaqun alaih. Rasulullah menjawab, itu adalah suatu kalimat dari kalimat yang benar yang didengar atau disambar oleh jin, lalu dilemparkan, disampaikan ke telinga teman-teman mereka dari kalangan para dukun. Fayakhlituna ma'aha, maka mereka mencampuri kata yang benar itu dengan 100 kedustaan. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah tentang para dukun, para peramal dan yang sejenis mereka. Karena di zaman jahiliyah para dukun sangat banyak. Dan ternyata sampai sekarang pun banyak. Ketika sahabat Jabir radhiyallahu an atau yang lain, saya ingat saya beliau radhiyallahu anhu menafsiri tentang al-jibt, kata beliau, kuhanun yanzil alaihim syaitan fi kulli hayyin wahidun. Al-jibtu itu adalah para dukun yang didatangi oleh setan-setan. Di tiap kampung ada satu orang. Nah, itu sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan begitu dulu. Jadi begitu banyaknya para dukun itu sampai di tiap kampung ada, dan mereka berteman dengan syaitan, didatangi oleh syaitan. Bahkan terkadang di satu kampung bukan hanya satu. Sekarang pun hal itu hampir tiap desa ada, bahkan terkadang lebih dari satu orang. Ikhwan fiddin rahimakumullah, maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah tentang mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, laisu bisyai, mereka itu tidak ada apa-apanya. Yani omong kosong apa yang mereka katakan. Ya, dusta, enggak benar. Tidak boleh percaya. Maknanya semacam itu. Tapi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ada yang bertanya bahwa terkadang mereka menyampaikan suatu berita dan berita itu berita benar. Terkadang, ya, disebutkan ahyanan, terkadang, tidak selalu. Terus bagaimana berita yang benar itu? Maka Nabi menerangkan, ya, memang itu terkadang, dalam arti itu suatu kalimat yang pada asalnya memang suatu kebenaran. Dari mana mereka bisa menyampaikan itu? Ternyata kata Nabi, tilkal kalimah minal haq yakhtafuhal jinniyu. Berita yang benar itu adalah berita yang disambar oleh jin dari langit sana. Dia mendengar berita-berita yang ada di langit. Disebutkan pada riwayat Al-Bukhari berikutnya, nanti kita baca, bahwa ketika malaikat menyampaikan sesuatu kepada yang lain dari hasil apa yang telah ditetapkan di langit, rupanya terdengar oleh syaitan ini, dan ia pun segera menyampaikan kepada teman-teman mereka dari manusia, yang itu adalah para dukun, para peramal. Ya. Nah, inilah berita yang terkadang benar, sumbernya dari ini. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kebenaran itu mereka akan campur dengan 100 kedustaan. Kita lihat riwayat Al-Bukhari berikutnya, wa fi riwayatin lil-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Aisyah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata tanzilu fil anan, sesungguhnya para malaikat turun di al-anan, yakni sahab, yakni awan. Fatadhkurul amra qudhiya fis sama, maka malaikat pun menyebutkan suatu perkara, keputusan yang telah diputuskan di langit. Maka yastariku syaitanu sama'a, setan mencuri dengar, ya, nguping, mendengar apa yang dibicarakan di langit. Fayasma'uhu, sehingga dia dengar. Fayuhihi ilal kuhan, dia pun menyampaikannya kepada para dukun. Fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzbah min indi anfusihim, maka mereka pun yakdzibun, melakukan kedustaan bersama satu berita yang didengar dari langit itu, dengan 100 kedustaan dari diri mereka sendiri. Demikian disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari. Jadi memang mereka syayatin, jin dari kalangan jin-jin yang jahat, jin yang mereka adalah syayatin, mereka biasa menempati tempat-tempat mereka di langit, dan lebih-lebih dulu di zaman sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Tapi dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapati penjagaan yang ketat di langit, dan mereka pun terheran sebelum mereka mengetahui datangnya Rasulullah, karena ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dan ternyata itu adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sering dilempari dengan syihab, dengan bintang-bintang atau potongan-potongan darinya, ketika mereka berusaha untuk mencuri dengar apa yang dibicarakan oleh para malaikat. Seperti yang Allah Azza wa Jalla sampaikan di dalam surat Al-Jin, bagaimana ungkapan jin setelah mereka sebagiannya masuk Islam. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i, dan bahwa kami dahulu duduk di langit, di tempat-tempat duduk kami untuk mendengar apa yang dibicarakan malaikat. Famay yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Sekarang siapa yang mendengarkan itu, dia akan mendapati bintang yang sudah mengintai, yang mau dilemparkan kepada para pencuri dengar dari kalangan jin tersebut. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, sehingga ketika sebagian mereka berhasil mendengar, itulah yang kemudian menjadi modal utama para dukun dan para peramal. Teman-teman dari kalangan syayatin, setan itu menyampaikan kepada para dukun untuk kemudian dicampuri dengan berbagai kedustaan. Satu berita benar dicampur dengan 100 berita dusta. Namun sangat disayangkan, ternyata orang-orang sangat cenderung kepada hal yang batil, sehingga 100 kedustaan itu tidak kemudian menjadi pelajaran bagi mereka untuk kemudian tidak percaya lagi dengan para jin dan para dukun tersebut, para normal, para peramal. Tapi justru yang mereka ingat-ingat adalah apa yang pernah mereka sampaikan dan benar. Yang itu hanya terkadang saja. Nah, inilah kondisi kebanyakan manusia, dan itu yang sangat disayangkan. Mereka selalu mengingat-ingat yang pernah mereka dengar dan benar. Sementara yang dusta-dusta mereka tidak ingat. Seolah mereka tidak mau tahu atau memaafkan kedustaan para peramal tersebut. Sementara mereka justru mengimani atau mempercayai berita benar tersebut. Nah, inilah ikhwan fiddin rahimakumullah yang menjadi keprihatinan kita semuanya. Sehingga tetap saja dukun-dukun itu didatangi oleh para pelanggan mereka atau para konsumen baru, sehingga sampai sekarang tetap masih ada, walaupun dikatakan zaman telah modern, walaupun orang-orang telah berpendidikan, tapi tetap saja perdukunan tidak pernah habis. Yeah. Ternyata para dukun pun juga mengikuti teknologi, sehingga sekarang dukun pun menggunakan teknologi. Ya. Mereka menawarkan hasil-hasil perdukunan dengan menggunakan alat-alat teknologi yang digunakan manusia, dengan internet, dengan handphone, dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan, karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang mendatangi para dukun, sekarang para dukun justru yang mendatangi manusia melalui berbagai penawaran. SMS datang menawarkan ramalan. Ya. Email datang menawarkan ramalan. Dan macam-macam. Dari hal-hal yang seperti itu isinya. Sehingga ahibati fillah rahimakumullah, seorang harus betul-betul memahami ajaran agamanya, yaitu Islam, terutama dalam bab ini, karena ini bisa merusak akidah. Kalau seorang tidak kokoh dalam akidah, dia bisa jatuh dalam suatu kekafiran besar. Na'udzubillah min dzalik. karena dia terseret dalam ramalan-ramalan tersebut. Lihatlah hadis berikutnya, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan tentang larangan mendatangi para dukun dan para peramal atau paranormal. Wa an Safiyyah binti Abi Ubaid an ba'dhi azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata'arrafan fasa'alahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Dari Safiyyah bintu Abi Ubaid radhiyallahu an bintu Abi Ubaid an ba'di azwajin nabi radhiyallahu an, dari sebagian istri nabi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, man ata arrafa, siapa yang mendatangi arraf yakni peramal, fasalahu an syai', lalu dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, fasaddaqahu, dia pun membenarkan dan mempercayai berita dari peramal itu atau dukun itu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka tidak akan diterima darinya salatnya selama 40 hari. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh hadis rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hadis ini seperti yang kita dengar bahwa Nabi SAW memberikan ancaman berat bagi seorang yang mendatangi para dukun, mendatangi tukang ramal dan yang sejenis mereka. Disebutkan di sini bahwa seorang yang mendatangi kemudian bertanya kepadanya dan membenarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa dia datang untuk menanyakan sesuatu atas dasar dia percaya dengan dukun tersebut, bukan atas dasar dia ingin mengingkari dukun tersebut. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah, seorang yang datang lalu konsultasi, minta bimbingan, minta arahan, minta ramalan, maka datangnya itu sendiri sudah kemungkaran yang besar. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Nabi SAW mengatakan solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Solatnya tidak diterima selama 40 hari. Maknanya bahwa solat tersebut tidak akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Solatnya tersebut hanya dalam rangka menunaikan kewajiban, gugur kewajibannya, tapi tidak ada pahalanya selama 40 hari. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini suatu hukuman yang berat sekali. Jelas-jelas solatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal, kosong dari pahala. Namun tidak boleh kemudian seseorang meninggalkan sholatnya saat-saat itu. Karena kalau dia meninggalkan sholatnya, maka ini pelanggaran yang lain lagi. Ini pelanggaran yang lain lagi. Sholat tetap wajib dikerjakan. Sholatnya mengukurkan kewajibannya. Tapi seperti kata ulama, tidak ada pahalanya. Nah, kalau seperti ini hukumannya, apa artinya apa yang dia dapatkan? Seorang muslim mesti berpikir, seorang muslim dia mengimani bahwa kehidupan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan yang di akhirat lebih penting. Sehingga apa artinya apa yang dia peroleh dari dukun itu? Kalau mesti mengorbankan pahala sholat selama 40 hari. Pahala sholat satu saja, kalau dia tahu nilai pahalanya, mungkin dia akan membelinya dengan harga yang sangat mahal sekalipun. Terutama kelak di akhirat, baru dia akan mengetahui nilai suatu pahala, apalagi pahala sholat. Kalau dia mengetahui, barangkali semua dunia yang dia punya akan dia pakai untuk membeli pahala-pahala itu. Ya. Tapi disayangkan banyak orang yang tidak berpikir sejauh itu. Sehingga rela mendapatkan apa yang dia dapatkan dari dukun, walaupun mengorbankan pahala sholatnya selama 40 hari. Atastabdilunalladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah rela mengganti demi memperoleh sesuatu yang rendah dan mengorbankan sesuatu yang sangat baik? Ini artinya menjual akhiratnya demi dunia. Ini menjual akhiratnya demi dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan kalau dia betul-betul percaya dengan berita dari dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini lebih berat lagi. Kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ulama rahimahumullah yakni menafsirkan atau menjelaskan makna kufur di sini seperti yang tadi kita sebutkan. Karena Al-Qur'an jelas menentang para dukun dan paranormal, para peramal, dan bahwa mereka adalah orang yang tidak boleh dipercayai. Perkara gaib hanya Allah yang tahu. Maka ketika mereka mengabarkan tentang urusan yang akan datang dan dipercayai, padahal itu termasuk bab gaib, berarti dia percaya dengan dukun, yang artinya dia tidak percaya dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah lah satu-satunya yang mengetahui urusan gaib. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana ulama juga di sini menjelaskan, terkadang kufur di sini bermakna kufur asgar, bisa pula bermakna kufur akbar, yakni tergantung pada sampai di manakah perbuatan orang yang mendatangi dukun tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang jelas ini ancaman yang sangat berat, ancaman yang sangat menakutkan. Seorang muslim sekali lagi mestinya dia lebih memilih agamanya daripada dunia dan seisinya. Jangan mengorbankan agamanya demi dunianya. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa di sana ada suatu bentuk lain dalam bab mendatangi dukun dan tidak termasuk dari apa yang dilarang atau diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika seorang mendatangi dukun untuk mengingkari. Dia datang kepada seorang dukun untuk mengingkarinya, untuk menerangkan bahwa dia dusta, untuk menerangkan kepalsuannya. Kata beliau rahimahullah, amma idza atal kuhan liyubayyin kadibahu wa zaifahu fa hadza la ba'sa bihi faqad bal qad yakunu amran mahmudan. Adapun seorang datang kepada dukun untuk menjelaskan dustanya, menjelaskan kepalsuannya, maka ini tidak mengapa, bahkan terkadang ini suatu hal yang terpuji. Apa dasarnya? Dasarnya adalah seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi Ibnu Sayyad, seorang yang hidup di masa beliau di Madinah yang bernama Ibnu Sayyad. Dia mengaku muslim tapi ternyata hakikatnya adalah seorang dukun, seorang yang sangat aneh. Sampai-sampai Nabi mengira bahwa dia adalah Dajjal, sehingga Nabi mendatanginya untuk membuktikan siapa sesungguhnya dia. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, setelah Nabi SAW bertanya kepada dia tentang apa yang disembunyikan, madza khaba'tu lak, apa yang kusembunyikan untukmu, Ibnu Sayyid mengatakan ad-dukh. Dia mengucap ad-dukh, dan Nabi SAW menyembunyikan surat ad-dukhan, tapi si Ibnu Sayyid tidak bisa menyebutnya. Dia hanya menyebut ad-dukh. Lalu Nabi mengatakan ikhsa, ya, hinalah kamu, falan ta'adwa qadrak, engkau tidak akan melampaui batas dirimu, ya, yakni engkau hanyalah seorang dukun, tiada kebaikan pada dirimu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga dengan itu jelas bahwa bagi Nabi SAW siapa hakikatnya Ibnu Sayyad. Maka dari itu di sini disebutkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, kalau seorang mendatangi dukun untuk hal yang semacam itu, maka tidak termasuk dari apa yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Hadis berikutnya, wa an Qabisah ibni al-Mukhariq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul العيافة والطيرة والطرق من الجبت. Artinya bahwa iafah, tiarah, dan tarq termasuk daripada al-jibt. Al-jibtu adalah nama yang bermakna, nama atau istilah yang bermakna berhala, atau dukun dan peramal atau tukang sihir. An-Nawawi menyebutkan bahwa seorang ahli bahasa Al-Jauhari dalam kamus besarnya As-Sihah, al-jibtu taqa'u 'ala as-sanami wal kahin was-sahir. Al-jibtu adalah suatu kata atau suatu nama yang bisa disebutkan kepada as-sanam berhala, atau al-kahin peramal, atau as-sahir tukang sihir. Semuanya bisa disebut dengan istilah al-jibtu. Disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi yu'minuna bil-jibti, orang-orang Yahudi beriman dengan al-jibtu, yakni ini yang tadi disebutkan. Nah, Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam riwayat ini dari Qabisah ibn al-Bukhari radhiyallahu anhu, beliau mendengar bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, al-iyafatu at-tiyaratu dan at-tarku termasuk al-jibtu, yakni termasuk sihir atau termasuk perdukunan atau termasuk ramalan. Nah, apa itu al-iyafah? Al-iyafah diterangkan oleh Nawawi rahimahullah adalah zajrut tayr. Al-iyafah zajrut tayr. Iyafah artinya adalah mengusir burung. Mengusir burung untuk apa? Yakni dalam rangka meramal, meramal nasib. Wa huwa an yata yamman aw yatasya'am bi tayaranihi. Seorang misalnya beranggapan nasib baik atau beranggapan nasib buruk dengan terbangnya burung itu setelah diusir. Ya. Ketika burung itu diusir, terbangnya kemana? Terbangnya ke kanan, maka dia menyatakan bahwa dirinya akan bernasib baik, meyakini seperti itu. Kalau terbangnya ke arah kiri, dia meyakini dirinya akan bernasib buruk. Nah, ini bagian daripada ramalan dan al-jib yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Qala an-Nawawi fa in tara ila jihatil yamin tayamman wa in tara ila jihatil yasar tasya'am. Qala Abu Dawud wal 'iyafatu al-khattu. Adapun al-'iyafah adalah al-khattu, menggaris. Jadi tadi tafsiran at-tarq, ya. Jadi yang tadi disebutkan meramal dengan burung itu adalah at-tarq, az-zajr, zajrut tayr, tarq. Adapun al-iyafah adalah al-khat, menggaris di bumi untuk meramal juga. Ya. Demikian disebutkan Nawawi di sini setelah menyampaikan hadis ini. Adapun at-tiyarah, at-tiyarah yakni mirip dengan at-tarq, ada kemiripan dengan at-tarq, yaitu anggapan sial dengan burung, atau lebih daripada itu, bukan hanya dengan burung, bisa jadi dengan hari, bisa jadi dengan posisi rumah, bisa jadi dengan angka, dan macam-macam cara yang dipakai oleh orang untuk meramal nasib. Nah, dalam riwayat ini bahwa semuanya seorang yang meramal nasib dengan iyafah, dengan menggaris di tanah kemudian diramal hasil garisnya itu, atau dengan mengusir burung, atau dengan tatayur tiarah, semuanya adalah sesuatu yang dilarang karena termasuk al-jibt, yang itu dicela oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini dari sisi sanad ada kelemahan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, walaupun An-Nawawi cenderung kepada hasannya hadis ini, sehingga ada khilaf di antara ulama tentang sanad hadis ini. Nawawi mengatakan rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan, riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan, sementara Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Ala kulli hal, yang jelas secara makna bahwa memang benar, secara makna memang benar praktek-praktek itu adalah bagian daripada tata cara meramal yang dilarang oleh agama. Ya, tatayur telah dilarang dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yafah dan Tark, seandainya pun tidak ada hadis yang sahih tentang itu, tapi secara makna itu juga masuk dalam bentuk ramalan yang dilakukan oleh para dukun yang dilarang dan dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Wa'an bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa ilman minan nujum iktabasa syu'batan minas sihri zada mazada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktabasa ilman minan nujum iktabasa syu'batan minas sihr. Siapa yang mempelajari, siapa yang mengambil ilmu dari ilmu nujum, iktabasa syu'batan minas sihri, berarti dia telah mempelajari atau mengambil satu cabang dari ilmu sihir. Zada mazada, bertambah selama itu bertambah. Yani dengan bertambahnya ilmu nujum yang dia pelajari, bertambah pula ilmu sihirnya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan riwayat ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini juga menerangkan kepada kita tentang salah satu bagian yang terlarang dari ilmu-ilmu semacam ini. Ramalan-ramalan. Ternyata sebagian orang juga melakukan ramalan-ramalan dengan bintang, yang disebut dengan ilmu an-nujum, ilmu nujum. Ramalan dengan menggunakan bintang. Ulama rahimahumullah menerangkan bahwa pengetahuan yang diambil dari bintang itu ada dua macam. Yaitu yang pertama adalah ilmu at-tasyir, seperti kata Syekh Sa'd rahimahullah dan disebutkan pula di sini oleh Syekh bin Utsaimin, ilmu at-tasyir. Ilmu nujum atau ilmu dari bintang, menggunakan bintang. Yang jenis at-tasyir adalah menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai tanda, misalnya arah kiblat atau arah tempat di mana barat, di mana timur, di mana utara, di mana selatan. Yang seperti ini tentu hal yang diperbolehkan. Atau terkadang sebagai tanda musim. Atau terkadang sebagai tanda atau disimpulkan darinya panjangnya siang di waktu musim tertentu. Atau sebaliknya pendeknya siang di musim tertentu. Nah, yang seperti ini termasuk tasyir dan ini hal yang diperbolehkan. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan hal yang semakna dengan itu. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Disebutkan pada surat An-Nahl ayat yang ke-16. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang hum yahtadun, mereka mencari petunjuk, yakni di kegelapan malam di padang pasir mereka mencari petunjuk arah dengan bintang-bintang itu di lautan. Mereka juga mencari arah dengan melihat bintang-bintang tersebut. Nah, ini suatu hal yang dibenarkan. Dan memang itu salah satu tujuan diciptakannya bintang-bintang. Ya. Seperti yang disebut oleh ulama bahwa khalaqallahu an-nujum di thalathin. Qatadah, kalau tidak salah ingat, beliau mengatakan seperti itu. Allah Azza wa Jal menciptakan bintang-bintang untuk tiga hal. Ya. Zinatan fis sama' wa rujuman lis syayatin wa alamatin yuhtada biha. Sebagai hiasan bagi langit-langit, sebagai alat pelempar setan-setan pencuri pendengaran. Setan-setan yang mencuri pembicaraan, mendengar apa yang dibicarakan oleh para malaikat. Dan yang ketiga, alamat yuhtada biha, sebagai tanda-tanda yang mereka mencari petunjuk dari bintang-bintang tersebut, petunjuk arah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayat-ayat yang lain, walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah zayyanna, kami hiasi langit dunia bimasabih, dengan lampu-lampu, yakni bintang-bintang tersebut. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami menjadikannya sebagai alat melempar bintang syaitan-syaitan. Nah, jadi jelas bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan bintang-bintang dengan tujuan-tujuan tersebut. Maka seorang yang tidak menggunakan bintang-bintang itu pada tujuan yang Allah ciptakan, yaitu mereka menggunakan bintang-bintang itu sebagai alat meramal, maka dia telah melakukan suatu pelanggaran besar, dan mereka jatuh dalam perbuatan kufur. Sebagiannya juga bahkan menyembah bintang-bintang tersebut dan jatuh dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga yang kedua dari ilmu nujum itu yang dilarang, yaitu ilmu ta'sir. Ta'sir artinya pengaruh. Ya. Sehingga dianggap bahwa bintang-bintang yang di langit, bintang-bintang tertentu punya pengaruh terhadap kejadian di bumi, keberuntungan seseorang, kesialan seseorang, kejadian tertentu bagi seseorang. Nah, hal-hal itu dianggap adalah suatu pengaruh dari bintang-bintang yang di langit, sehingga mereka meyakini hal itu. Makanya mereka kemudian meramal nasib seseorang dengan bintang-bintang tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini jelas suatu hal yang dilarang, dan ini yang masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa ilman minan nujum iktabasa syu'batan minas sihir zada mazada. Siapa yang mempelajari ilmu dari ilmu nujum, maka dia berarti mempelajari dan mengambil sebagian dari ilmu sihir, bertambahlah sesuai dengan bertambahnya ilmu nujum tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan lebih memasyarakat lagi praktek ilmu nujum ini dengan ramalan-ramalan bintang yang banyak tersebar di masyarakat kita melalui berbagai media, di koran, di majalah, ya, dan zaman sekarang tentu di internet. Banyak sekali ramalan-ramalan bintang, zodiak yang banyak dibaca oleh orang-orang. Bintang ini artinya ini dan itu, bintang yang lain punya makna yang lain lagi. Seorang lahir pada bulan Januari berarti bintangnya apa dan berarti maknanya apa. Yang lain lagi lahir di bulan Agustus berarti bintangnya apa, maknanya ini dan itu. Nah, ini adalah bagian daripada ilmu takdir yang akhirnya seorang meramal tentang dirinya, nasib dirinya, celaka atau tidak celaka berdasarkan bintangnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah warisan jahiliyah. Ini adalah warisan orang-orang yang sejak lama, ya, bergelut dengan ilmu nujum yang itu kesyirikan dan kekufuran. Maka seorang muslim jangan sekali-kali percaya dengan ramalan-ramalan itu. Bahkan seorang muslim wajib menjauhi ramalan-ramalan bintang tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hadis berikutnya, عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية. Seorang sahabat معاوية بن الحكم السلمي رحمه الله datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku seorang yang baru mentas dari masa jahiliyah. Waqad jaa Allahu ta'ala bil Islam, dan sungguh Allah azza wa jal telah mendatangkan Islam. Wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhhan, dan sungguh di antara kami ada orang-orang yang masih mendatangi dukun-dukun dan para peramal. Qala, Nabi mengatakan, fala ta'tihim, kalau begitu kamu jangan mendatangi dukun-dukun itu. Qultu, saya bertanya lagi, ya Rasulullah, wa minna rijalun yatatayyarun, di antara kami juga ada orang-orang yang masih bertatayyur, yakni anggapan-anggapan sial atau keberuntungan dengan burung-burung atau dengan hari-hari atau dengan bulan. Qal, Nabi mengatakan, dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim, itu hanya sesuatu yang ada di dada mereka, itu hanya perasaan, itu hanya perasaan saja yang ada di diri mereka. Fala yasuddannahum atau fala yasudduhum, jangan sampai hal itu menghalangi aktivitas mereka. Qultu, wa minna rijalun yakhuttun, ya Rasulullah, ada juga dari kami yang menggaris-garis di bumi, yakni untuk meramal. Qal, beliau menjawab, kana nabiyyun minal anbiya yakhut, dulu ada seorang nabi dari para nabi yang menggaris di bumi. Faman wafaqa khattahu fadzak, maka siapa yang bisa tepat dengan garisnya itu, fadak, maka itulah dia. Rawah Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan bab ini, bab perdukunan. Beliau seorang yang baru masuk Islam. Beliau telah rela Islam sebagai agamanya. Dan beliau mendapati praktek-praktek dulu ternyata tampak bertentangan dengan Islam. Maka beliau tanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pertama, tentang adanya orang-orang yang masih saja mendatangi dukun-dukun. Beliau pun menasihatkan kepada Muawiyah, jangan kamu ikut mendatangi dukun-dukun itu. Ya, kenapa? Karena seperti dalam hadis-hadis yang lain, Nabi telah jelaskan tentang siapakah para dukun-dukun tersebut. Yang kedua, beliau bertanya tentang at-tatayyur. Ada orang yang masih bertatayyur, meyakini adanya kesialan atau keberuntungan berdasarkan burung yang dia lihat atau yang dia dengar dari suara-suaranya, atau berdasarkan hari tertentu, bulan tertentu. Maka Nabi SAW mengatakan zalika syai'un yajidunahu fi qulubihim, itu hanya perasaan mereka, ya, semacam sugesti, perasaan saja. Hakikatnya keberuntungan atau kesialan tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Keberuntungan dan kesialan tidak ada sangkut pautnya dengan burung yang dia lihat, gerak-geriknya atau suaranya yang dia dengar. Tidak ada pula dengan jenis burung yang dia lihat, burung ini bermakna ini, burung itu bermakna itu. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Keberuntungan atau kesialan tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Hari-hari tertentu yang diyakini itu hari sial, kesialan orang tidak terkait dengannya. Atau hari tertentu dianggap hari beruntung, itu pun sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan keberuntungan orang. Begitu pula yang lain. Itu hanya syai'un yajidunahu fi sudurihim, perasaan mereka saja. Maka Nabi dengan bahasa yang masih lembut, beliau mengatakan bala yasudduhum, hal itu jangan menghambat mereka. Nah, Muawiyah baru masuk Islam, Nabi dengan bahasa yang lembut mengatakan hal itu jangan menghalangi mereka. Tetap beraktivitas, apalagi jelas aktivitas yang baik. Mau pergi beraktivitas, mau pergi kemana, mau pergi mencari ma'isyah untuk anak istri, baik atau tidak? Baik. Mau pergi berdakwah, baik atau tidak? Baik. Hal yang baik apalagi, ya, jangan sampai terhambat oleh hal-hal seperti itu. Ini hari atau bulan ini, bulan itu, kata orang bulan sial, jangan menghalangi. Lakukan aktivitas sebagaimana biasa. Ya, sekali lagi, apalagi itu aktivitas yang baik, aktivitas yang mubah sekalipun jangan sampai terhalangi. Ya, jangan percaya dengan anggapan-anggapan sial berdasarkan tatayyur, tidak boleh. Ya. Nabi SAW telah mengatakan, innama yudhibuhu tawakkul, yang akan menghilangkan perasaan-perasaan itu adalah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, kamu pertimbangkan itu baik, tawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terhambat oleh tatayyur. Yang lebih tegas Nabi katakan di hadis yang lain. Beliau katakan apa? At-tiyaratu syirkun. Tiyarah adalah syirk dengan bahasa yang sangat tegas. Beliau mengatakan at-tiyaratu syirkun. Nah, Nabi enggak menyebut di sini mungkin karena tadi dengan memperhatikan perasaan atau kondisi Muawiyah Ibn al-Hakam al-Sulami yang baru masuk Islam. Beliau hanya mengatakan jangan menghambat engkau, jangan menghambat kalian dari aktivitas kalian. Kemudian yang terakhir beliau tanyakan tentang rijalun yakhutun. Ada orang-orang yang masih juga menggaris-garis di bumi yang tujuannya juga untuk meramal. Maka Nabi mengatakan dulu ada seorang Nabi yang menggaris. Kalau ada yang bisa menepati garisnya maka itulah dia. Nah, di sini ahibati fillah rahimakumullah juga tidak ada kata-kata yang keras dari Nabi SAW Tapi jangan pula dipahami ini adalah izin atau pembenaran dari Rasulullah. Nabi SAW dengan bahasa yang halus, yang dipahami bahwa sesungguhnya itu juga tidak boleh. Kalau dulu seorang Nabi melakukan, Nabi melakukan berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, bimbingan dari Allah Azza wa Jal. Itu Nabi. Sekarang kita, bisakah kita melakukannya? Tentu jawabnya tidak bisa. Seolah ingin beliau sampaikan seperti itu. Itu kalau Nabi menggaris-garis. Zaman dulu ada seorang Nabi menggaris-garis. Ya'ani berdasarkan bimbingan dari Allah. Lah kalau kamu, tetangga-tetangga kamu, saudara-saudara kamu, teman-teman kamu, bimbingannya dari siapa menggaris-garis? Justru yang ada bimbingan dari siapa? Syaitan, dari jin. Nah, sehingga sekali lagi ini adalah bahasa yang halus dari Nabi SAW yang sesungguhnya adalah memberikan pengertian bahwa perbuatan itu tidak boleh. Kalau Nabi, iya boleh. Karena Nabi dengan bimbingan dari Allah berdasarkan wahyu. Selain Nabi tidak bisa seperti itu, maka tidak boleh. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, jadi semuanya itu ya adalah hakikatnya sesuatu yang terlarang dalam agama Islam. Semuanya adalah bagian-bagian ilmu ramal meramal yang itu sangat terkait dengan bab mengetahui bab yang gaib atau mengaku mengetahui hal yang gaib, yang telah ditegaskan dalam ayat yang begitu jelas bahwa tidak ada yang mengetahui urusan gaib kecuali Allah Azza wa Jal. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Sehingga apapun caranya, ramalan-ramalan nasib tidak diperbolehkan dalam Islam. Hadis yang terakhir, An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa an thamanil kalbi wa mahril baghyi wa hulwanil kahin, muttafaqun alaih. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an thamanil kalbi, melarang thamanu al-kalb, hasil penjualan anjing, harga anjing. Wa mahri al-baghi, mahar bagi seorang pelacur. Wa hulwanil kahin, dan upah dukun, muttafaqun alaih. Ikhwan fi din rahimakumullah, di sini Nabi SAW melarang penghasilan dari tiga transaksi yang disebutkan dalam hadis ini, dan semuanya transaksi terlarang. Yang pertama adalah thamanul kalb, hasil penjualan anjing. Beliau mengatakan bahwa itu hal yang terlarang. Sehingga dari sini maka anjing, apapun anjing tersebut, yakni fungsinya, tidak boleh diperjualbelikan. Demikian yang disimpulkan oleh Hasyim bin Utsaimin rahimahullah. Sekalipun anjing itu anjing yang ada keringanan dari Islam untuk dipelihara. Dalam bab memelihara, pada dasarnya Islam juga melarang. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa tiap hari seorang yang memelihara anjing akan dikurangi pahalanya satu qirat. Satu qirat itu suatu pahala yang besar. Jabalun azim, sebesar gunung yang besar. Disebutkan dalam sebagian keterangan bahwa yang kecilnya itu seperti gunung Uhud, itu kirat, ukuran kirat, gunung besar. Yang kecilnya saja seperti Uhud. Seorang yang memelihara anjing akan dikurangi pahalanya tiap hari. Na'udzubillah. Padahal tiap hari apakah dia berpenghasilan pahala seperti itu? Wallahu'alam. Dapat pahala apa tidak di tiap harinya? Kalau dikuranginya, jelas, pasti dikurangi. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang memelihara anjing. Pada dasarnya begitu, ya. Terkecuali beberapa pengecualian, di antaranya anjing untuk menjaga tanaman, kalbul harf. Yang kedua, kalbul masyiah, anjing untuk menjaga ternak. Yang ketiga, kalbul sa'id, anjing buruan. Nah, demikian dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Nah, ini yang diperbolehkan. Namun demikian, tetap saja dalam bab jual beli tidak boleh semuanya. Tidak boleh berjual beli anjing. Nabi melarang hasil penjualan dari anjing tersebut. Terus bagaimana seorang memiliki? Ya, dengan saling memberi. Dengan saling memberi anjing satu orang kepada yang lain. Tetapi ya, anjing yang diperbolehkan tadi. Ya, atau dengan cara yang lain yang tidak melanggar agama. Ya, jadi mungkin dia menangkap anjing liar kemudian dia ajari untuk berburu, mungkin. Yang kedua adalah mahrul bagi, diumpamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mahar, karena dia dengan memberi upah kepada pelacur, dia akan mendapatkan apa yang dia maukan. Ini adalah haram, hasil dari pelacuran. Na'udzubillah. Perzinaan diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, dosa sangat besar. Seorang wanita ternyata mendapat hasil dari perbuatan tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini penghasilan yang haram, perbuatan yang haram. Dan yang ketiga adalah yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu khulwan al-kahin, upah untuk seorang peramal atau dukun atau paranormal atau istilah yang lain yang semakna dengannya. Disebut khulwan, ya, secara makna bahasa artinya sesuatu yang manis. Nah, seorang dukun dengan seenaknya akan menentukan tarif dan dengan mudah akan memperoleh hasil, sehingga disebut dengan khulwan. Bagi dia manis, enggak perlu bekerja keras tapi dapat hasil, maka disebut dengan khulwan. Ya, yang maknanya upah. Upah manis bagi dukun tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini adalah haram. Penghasilan dari perdukunan haram, perdukunannya haram. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dahulu sikap wara' sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, padahal beliau alaihi salatu wassalam bukan seorang yang tentunya, ya, bukan seorang yang melakukan perdukunan, tapi beliau diberi dari hasil perdukunan. Budaknya memberi makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah dia makan, baru kemudian bertanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, atau dikabari, ya, oleh orang itu yang itu budaknya, bahwa apa yang dimakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah hakikatnya penghasilan perdukunan yang pernah dipraktekkan oleh si budak tadi. Dia sendiri bukan dukun dalam arti seorang yang memang betul-betul dukun. Dia hanya coba-coba, dia hanya iseng, dia gak tahu menahu. Tapi kebetulan mungkin yang dia ramalkan benar, sehingga orang yang pernah bertanya kepada dia memberi upah kepada budak tersebut. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tahu bahwa ternyata itu adalah hasil dari perdukunan, dia pun memuntahkan makanan itu. Padahal ini adalah apa? Bukan kerja Abu Bakar. Abu Bakar diberi oleh seseorang, si budak tadi. Bagaimana dengan budaknya yang langsung mempraktekkan dukun perdukunan itu kalau dia makan? Nah, Abu Bakar sudah jalur kedua. Dia tetap mengatakan, melakukan hal itu. Dia muntahkan. Nah, ini sikap wara dan kehati-hatian. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak mau masuk dalam tubuhnya penghasilan yang haram, terutama yang disebutkan di sini di kejadian ini adalah hasil dari perdukunan orang itu. Dan juga kita ambil kesimpulan di sini, ternyata itulah hakikat seorang dukun. Ternyata budak tersebut hanya main-main. Nah, ini mendukung bahwa banyak para dukun yang hanya seperti itu. Benarnya kebetulan. Ya, benarnya kebetulan. Tapi disayangkan orang-orang justru ya, percaya dengan yang kebetulan tadi atau yang berita dari syaitan. Ya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita dari kesyirikan, kekafiran, kefasikan dan semua yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.